Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di pelajaran kita Al-Muyassar fi ilmi nahwi, pelajaran muyassar yang berkaitan dengan ilmu nahwu. Pembahasan kita yang terakhir masih pada pembahasan al-af'al atau fi'il-fi'il, yang mana kesimpulannya adalah fi'il terbagi menjadi tiga: fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il apa? Fi'il amr. Maka kemudian dari ketiga macam fi'il ini, yang mabni adalah fi'il madhi, kemudian pula fi'il amr, demikian juga yang mabni adalah fi'il mudhari' ketika bersambung dengan apa? Nun inas atau nun taukid. Nun inas adalah nun yang menunjukkan pelakunya banyak wanita. Nun taukid adalah nun untuk menunjukkan apa? Penguatan. Penguatan sebuah pekerjaan. Maka selain itu, selain fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas, nun taukid, selain apa? Fi'il amr, fi'il madhi, hukumnya adalah mu'rab. Hukumnya adalah mu'rab, bisa berubah-ubah pada akhirnya. Maka dikatakan oleh mu'alif, wa ammal mu'rabu minal af'al, adapun yang mu'rab pada fi'il adalah fahuwa al-mudhari', fi'il mudhari' saja. Kecuali idza dakhalat alaihi nun inas atau nun taukid. Kecuali apa bersambung padanya nun inas atau nun taukid. Kemudian masuk pada al-fi'lul mudhari' mu'rab. Halaman berapa? Halaman 23, sebelum ada bagan. Maka fi'il mudhari' yang mu'rab itu ada tiga. Yang pertama adalah marfu'un. Yang kedua apa? Mansubun. Dan yang ketiga apa? Majzumun. Marfu', mansub, dan majzum. Dicontohkan yang marfu' adalah yaktubu. Kemudian yang mansub, lan yaktuba. Kemudian yang majzum, lam yaktub. Perubahan dari yaktubu menjadi yaktuba dan menjadi yaktub, inilah yang disebut dengan al-i'rab pada fi'il mudhari'. Yadhabu, lan yadhaba, lam yadhab. Yadhabu, pergi. Lan yadhab, belum pergi. Lam yadhab, tidak pergi. Lan yadhaba, belum pergi. Ini yang mu'rab pada pembahasan fi'il mudhari'. Kemudian yang mu'rab pada fi'il mudhari' itu tiga macam fi'il saja. Yang mu'rab pada fi'il mudhari' itu tiga macam fi'il mudhari'. Ada tiga macam fi'il mudhari' yang sudah kita bahas, yaitu fi'il mudhari' sahihul apa? Sahihul akhir. Dan juga fi'il mudhari' mu'tal akhir, dan juga apa? Al-af'alul khamsah. Itu tiga macam fi'il mudhari'. Yaitu fi'il mudhari' sahihul akhir, kemudian mu'tal akhir, dan fi'il mudhari' apa? Al-af'alul khamsah, pada halaman ke-20. Maka ketika kita membahas tiga macam fi'il tersebut, kita definisikan sahihul akhir adalah fi'il mudhari' yang tidak diakhiri dengan huruf ilah. Apa itu huruf ilah? Waw, alif, dan ya. Waw atau alif atau ya. dan juga bukan termasuk af'alul khamsah, dan juga bukan termasuk al-af'alul khamsah, itulah pengertian dari fi'il mudhari' sahihul akhir. Adapun mutal akhir adalah fi'il mudhari' yang diakhiri dengan apa? Harful illah, baik itu waw atau ya ataukah al-alif. Yad'u, yarmi, yardo. Adapun fi'il mudhari' al-af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang lima wazannya, yaitu apa? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Dan taf'alina. Nah. Ini pada halaman yang ke-23. Macam fi'il mudhari' inilah yang kemudian menjadi mu'rab, bisa marfu', mansub, dan juga majzum. Kemudian pada halaman yang ke-24, di situ ada bagian al-af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Fi'il-fi'il yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Berarti ada berapa fi'il? Tiga saja. Yaitu fi'il mutal akhir, af'alul khamsah, dan mu'tal akhir. Ini lebih sedikit daripada isim. Kalau isim itu ada berapa sem? 9. Kalau ini cuma berapa? 3. 3 ini rinciannya ya wakil. Kemarin soal akhir ada berapa? 5 yang sama 2. Ya kan? Kemudian af'alul khamsah itu berapa? 5. Berarti sudah 10. Tambah mutal akhir 3, 13. Sekarang kita lihat fi'il-fi'il dari fi'il mudhari' yang mu'rab dan tanda masing-masingnya. Tadi dikatakan fi'il mudhari' yang mu'rab itu ada 3, yaitu marfu', mansub, dan majzum. Pada macam-macam al-af'al, kolom paling kanan, yang pertama disebutkan adalah al-mudhari'u sahihul akhir. Fi'il mudhari' sahihul akhir. Pengertiannya gampang, yang bukan mutal akhir dan bukan al-aful khomsah, itulah soal akhir. Ketika marfu', mislu contoh yashrobu, kemudian al-alamah tanda, itu maksudnya tanda marfu'nya, apa itu? Dhommah, yashrobu. Bisa antum ganti dengan ana itu. Ana itu alif, a, na, nun, kemudian ya ataukah ta. Di sini sudah ada ya-nya. Diganti dengan alif apa? Ash, asrobu. Dengan nun, nasrobu. Apa lagi? Ta, tasrobu. Ya, yasrobu. Itu semua termasuk apa? Al-af'alul khamsah. Tanda marfu'nya adalah dhammah. Kemudian geser ke kiri, berubah menjadi mansub. Mislu contoh lan yashroba. Lan yashroba. Maka al-alamah tanda mansubnya adalah fathatun. Sehingga huruf banya itu di fathah. Yang tadinya dhommah yashrobu, sekarang yashroba. Bisa lan ashroba, lan nasroba, lan tasroba. Ketika majzumun mislu, contoh, lam yashrob. Alamat tandanya adalah sukun. Tanda majzumnya adalah sukunun. Ini apa? Al-af'alul khomsah, marfu'nya dengan dhommah, mansub dengan fathah, majzumnya dengan apa? Su, dengan sukun. Kemudian tadi apa? Sahihul akhir ya, bukan apa lomca. Berarti antum memperhatikan kalau bingung. Kalau yang enggak bingung berarti enggak memperhatikan. Nah. Tadi bahas sayul akhir kok, jadi ini afalul khamsah marfu dhammah mansub pada majzum sukun. Kalau yang bingung nah berarti paham. Kenapa langsung loncat ala afalul khamsah? Kemudian yang kedua adalah al-af'alul khamsah ini. Fi'il-fi'il yang lima. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Di sini cuma disebutkan satu contoh saja. Yadhabani. Dia dua orang laki-laki sedang pergi. Marfu'un, tanda marfu'nya pada yadhabani apa? Subutun nuni. Subutu itu maksudnya adalah tetapnya nun. Subutun nuni maksudnya tetapnya nun, di situ nunnya masih ada. Yadhabani. Jadi tanda marfu'nya pada af'alul khamsah adalah subutun nuni. Kita geser ke kiri ketika mansubun menjadi lan yadhaba. Kemana nunnya? Hilang. Sehingga dikatakan di situ al-alamah tanda mansubnya adalah hadfun nuni. Dihilangkannya apa? Nun. Yang tadi subut ditetapkan adanya, sekarang hadfu, dihilangkan nunnya. Menjadi apa? Lan yadhaba. Bergeser ke kiri, yang majzumun contohnya lam yadhaba. Tanda majzumnya adalah hadfun nuni, dihilangkan nunnya. Berarti apa? Sama ya kan, majzumun dengan mansubun. Ketika mansubun tanda mansubnya adalah hadfun nun, dihilangkan nun. Ketika majzum tanda majzumnya adalah juga sama dengan mansub, yaitu hadfun nun. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Ada pertanyaan? Enggak ada. Lanjut, lanjut. Macam fiil yang ketiga yaitu al-mudhari'u al-mu'talul akhir. Fi'il mudhari' mu'tal akhir, yaitu fi'il yang diakhiri dengan huruf illah. Baik itu waw, ya, ataukah al-alif. Yang mu'tal waw contohnya adalah yada'u. Yada'u. Yada'u. Ini apa? Marfu. Tanda marfu'nya apa di situ? Dhammatun muqaddaratun. Jadi pada yada'u itu dhammah yang disembunyikan. Jadi yada'u. Sehingga tidak ditampakkan yada'u. Nah, tidak bisa berat. Sehingga dia domahnya ini disembunyikan yada'u, makanya muqaddarah. Jadi yada'u adalah fi'il mudhari' mutal akhir marfu, tanda marfu'nya adalah dhammatun muqaddaratun. Ketika mansub menjadi lan yada'uwa. Lan yada'uwa. Yang tadi yang yada'u, ketika kemasukan lan menjadi lan yada'uwa. Apa tanda mansubnya? Di situ fathah. Mana? Yada'uwa pada wawu ini sebagai tanda mansubnya. Yada'uwa. Ketika majzum berubah lagi menjadi lam yada'u. Lam yada'u. Apa tanda majzumnya? Hadful akhir. Maksudnya bahatul akhir yang tadi yang yada'u ada wawu, maka jadi dihilangkan wawunya menjadi lam yada'u. Nah, jadi asalnya adalah yada'u ada wawunya, ketika majzum ini dihilangkan menjadi yada'u. Lam yada'u. Ini fi'il mudhari' mutal wawu namanya. Marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, mansubnya dengan fathah, kemudian majzumnya dengan apa? Hadful akhir, dibuang, dihilangkan huruf akhirnya, wawunya itu dihilangkan menjadi yad'u. Yang tadinya yad'u menjadi yad'u. Lanjut. Fi'il mudhari' mu'tal berikutnya adalah yahdi. Ini mu'tal ya. Mu'tal ya karena sebelum alif itu di kasroh. Kalau sebelum alif di fathah, mu'tal alif. Karena sebelum alifnya itu di kasroh, maka dia mu'tal ya. Ketika marfu, tanda marfu-nya apa? Dhammatun muqaddarah, dhammah yang disembunyikan. Karena berat untuk mengatakan yahdi. Ya, artinya kan dia yah seperti ini tadi. Yahdi, yahdiyu gitu. Yahdi. Yahdi. Yahdiyu itu berat. Sehingga ini dihilangkan menjadi yahdi. Harusnya domah, tapi ini dihilangkan. Disembunyikan domahnya. Kenapa bisa demikian? Ya wallahu a'lam, dari Arabnya kaidahnya seperti itu. Berat. Ya. Yahdiyu itu berat, sehingga disembunyikan. Yahdi, lidah mereka berat. Ya. Randidit. Harusnya duit. Oh iya. Mah ngandaki duit. Berikutnya kita lanjutkan mansub. Ketika mansub lan yahdiya, misalnya ada titiknya, lan yahdiya. Tanda mansubnya adalah apa? Fathah, kelihatan. Berarti sama dengan yad'u tadi, ini yahdiya, fathah, kelihatan. Ketika majzum jadi lam yahdi, dihilangkan huruf ilahnya, sehingga tanda majzumnya adalah hadful akhir. Sama dengan yang tadi, yad'u. Menjadi lam yahdi. Yang terakhir, mu'tal alif, contohnya marfu yardo. Yardo. Ini lebih berat lagi kalau kita mau mengatakan yardo itu berat. Nah, yardo apa-apa berat. Al-alamah tanda marfu'nya adalah dhammatun muqaddaratun. Dhammah yang disembunyikan, berarti tiga macam fil mudhari' mu'tal akhir, baik itu waw, ya, ataukah alif, tanda marfu'nya sama, yaitu dhammatun muqaddaratun. Dhammahnya disembunyikan. Kemudian ketika mansub lan yardo, lan yardo. Tanda mansubnya adalah fathah muqaddar, fathah yang disembunyikan. Harusnya kalau dilambakan lan yardoa atau apa. Cuman ini berat, maka fathahnya disembunyikan. Kalau dua yang tadi nampak fathah yadu'wa yahdiya. Kalau ini fathahnya muqaddaratun tersembunyi. Ketika majzum menjadi lam yardo. Lam yardo sama dengan dua yang sebelumnya, tanda majzumnya adalah hadful akhir. Jadi alif lajinahnya itu dibuang. Lam yardo. Berarti mudah mengingatnya kan? Mu'tal akhir itu yang beda cuman apa? Mu'tal alif ketika mansub fathah muqaddarah. Yang lainnya marfu' dhamma, mansub fathah, ya kan? Majzumnya hadfu dihilangkan. Jelas sampai sini? Jadi ini bagan yang menunjukkan bagaimana tiga macam fi'il yang mu'rab ketika marfu', ketika mansub, dan juga ketika majzumun. Yang pertama adalah sahihul akhir dengan yaitu yang diawali dengan alif, nun, ya atau kata yasrobu, tasrobu, asrobu, nasrobu. Atau afalul khamsah yang lima, ini cuma contoh saja, yadhabani. Sehingga kalau ada kalimat seperti ini, yadhabani Muhammadani ila as-suki yadhabani Muhammadani ila as-suki. Kita bisa mengirob semuanya ini. Yadhabani fi'il apa? Fi'il mudhari al-af'alul khamsah. Ya enggak, yadhabani. Apa irobnya? Marfu'un. Yadhabani fi'lul mudhari minal af'alul khamsah marfu'un. Atau kalau mau ini, yadhabani fi'lul mudhari marfu'un. Bahasa ini saja ya. Fi'il mudhari apa irobnya? Marfu'. Kemudian tanda marfu'nya wa alamatu raf'ihi apa tanda marfu'nya? Subutu, subutu nun atau tetapnya nun. Kenapa tanda marfu'nya tetapnya nun? Karena toli annahu apa? Fi'il al-af'alul khamsah. Karena ya nanti akan beda ketika yadhabu. Yadhabu Muhammadun. Kalau yadhabu, apa ini? Fi'il mudhari apa i'rabnya? Marfu'. Tanda marfu'nya apa kalau yadhabu? Dhammah. Kenapa tanda marfu'nya dhammah? Karena fi'il mudhari sahihul akhir. Kan beda. Sama-sama marfu'. Tanda marfu'nya beda sesuai dengan fi'ilnya. Atau nanti aja yang enggak tahu sahihul akhir ya. Kemudian Muhammadani. Ini fi'il apa? Isim apa? Fi'il. Isim musanna. Sebelum antum tahu ini kedudukannya sebagai apa namanya? Fa'il, antum sudah tahu ini kalau musanna kemudian ada alifnya, apa i'rabnya apa? Apa itu musanna? Isim yang diakhiri atau ditambah di akhirnya alif nun atau ya dan nun, ya kan? Ketika diakhiri dengan alif dan nun berarti dia apa? I'rabnya halaman 13. Marfu'un. Lihat halaman 13 nomor 2. Marfu'un halaman 13 nomor yang kedua di bagan. Dia marfu' isim musanna kalau di situ waladani. Sudah ketemu? Nomor berapa di situ musanna? Nomor 2. Marfu' apa tandanya? Alif. Contohnya apa? Waladani. Sama aja gini untuk ganti yadhabani waladani. Ila suki, ila huruf jar suki majrur karena isim mufrad. Walaupun bentuknya seperti ini adalah bentuk yang bisa kita lihat yadhabani muhammadani ila suki. Harusnya bentuk yang normal, walaupun bentuk ini ada, tapi yang normal itu seperti ini. Bukan yadhabani tapi yadhabu. Yadhabu muhammadani ila suki. Ini yang normal. Yang ini tidak usah antum pikirkan, ya kan? Cuman tahu i'rabnya. Nanti yang normal kita bahas di pembahasan fa'il dan fi'il. Ini yadhabu muhammadani ila suki. Kalau seperti ini yadhabu berarti apa? Fi'il mudhari', apa i'rabnya? Marfu'. Tanda marfu'nya apa? Dhammah. Tanda marfu'nya adalah dhammah. Karena apa? Isim apa? Fi'il mudhari apa? Sahihul akhir. Pertanyaan yang menjebak. Karena sahihul akhir. Sama aja sini yadhabu muhammadani. Kalau tadhabu maka ini harus muannas, misalnya Fatimatani. Fatimatani karena pelakunya muannas. Tadhabu dia dua Fatimah pergi ke pasar. Fatimatani tetap muannas. Kalau seperti ini at-tullabu, nah ini baru cocok. At-tullabu yadhabuna ilal mal'abi misalnya. At-tulabu yadhabuna ila al-mal'abi. Murid-murid laki-laki itu mereka pergi ke lapangan. Syahid pada pembahasan fil adalah apa? Yadhabuna. Yadhabuna apa i'rabnya? Karena yadhabuna bukan yadhabina, berarti apa? Marfu apa majrur? Lihat bagan. Majrur enggak ada, makanya saya tanya, marfu atau majrur? Kalau enggak ada berarti bukan itu jawabannya, kan gitu. itu termasuk apa ya dahabuna al af'alul khamsah, sama dengan yaktubuna kalau dalam contoh. Ini termasuk apa? Al af'alul khamsah berarti nomor 2. Berarti apa i'rabnya? Marfu. Yadhabuna fi'il mudhari' marfu. Fi'il mudhari' marfu. Pertanyaan berikutnya, apa tanda marfu'nya? Tanda marfu'nya apa ya di situ? Dilihat, dilihat. Subutun nun, tetapnya nun. Kenapa? Karena dia af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah. Paham sekarang? Jadi, ini penerapan untuk ketika kita membaca bagan. Yang penting paham dulu cara membaca bagan. Ini mau antum ganti af'alul khamsah yang lainnya bisa. Tadhabuna. Cuman ini nanti lain ya. Tadhabuna. Kemudian apa? Yadhabani. Tadhabani. Terakhir apa? Tadhabina. Ini semua adalah anggota dari al-af'alul khamsah. Sedangkan yang di awal ini menyesuaikan nanti yang af'alul khamsahnya apa. Sedangkan di sini nanti menyesuaikan af'alul khamsahnya apa. Halaman berapa? 20. Silakan dihafalkan halamannya. Halaman 20. Al-af'alul khamsah. Sudah ketemu? Paham sekarang? Kalau ini ditambahkan sekarang, at-tulabu lan titik ilal mal'abi, ilal mal'abi. Kita mau mengatakan para murid itu mereka belum pergi ke lapangan. Berarti apa? Lan yad habu, kayak gini. Lan yad habu ilal mal'abi. Pertanyaannya, apa i'rabnya yad habu? Lan yad habu, yad habu, apa i'rabnya? Kalau i'rab itu berarti antum milih 3. Kalau fi'il, marfu, mansub, dan majum atau majrur? Majum. Berarti ini fi'il mudhari. Apa i'rabnya? Man mansubun. Sehingga mansubun bilan karena ada lan. Karena ada lan. Tanda mansubnya wa alamatun nasbihi hadfun nun, membuang nun, ya kan? Membuang nun karena dia al-af'alul khamsah. Gitu. Dipahami ya? Kalau kita ganti lan di sini menjadi lam. At-tullabu lam yadhabu ilal mal'abi. Pertanyaannya yadhabu fi'il apa? Madhi pemudore? Fi'il mudore. Apa i'rabnya? Majzumun. Yang tadi yang mansub karena lan, sekarang menjadi majzumun. Karena ada lam. Kalau ada lam, fi'il mudore itu menjadi majzum. Tanda majzumnya apa? Hadfun nun karena dia af'alul khamsah. Bisa dipahami sampai sini? Kemudian At-tulabu, apa i'rabnya at-tulabu? Itu isim apa fi'il? Isim. Kayaknya lagi ketawa, wah ngece tenan pertanyaan ini, mosok fi'il. Isim mufrohnya adalah at-talib, berarti itu jamak apa? Jamak taksir. Apa i'rabnya? Kalau jamak taksir itu auladun, aulad, auladan, auladin, ya kan? Di pada halaman 13. Berarti apa i'rabnya at-tulabu? I'rabnya marfu'un. Tanda marfu'nya apa? Dhammah, karena apa? Jamak taksir. Kalau di halaman 13 auladun. Nomor 3 apa nomor berapa? Auladun. Oh, nomor 4. Nomor 5. Oh ya, nomor 5. Percaya nomor 5 ya, auladun. Kalau nanti ini mansub ya atulaba gitu. Atulaba. Kalau kalau majrur apa? Atulabi, karena jamak taksir. Jamak taksir marfu dengan dhamma, mansubnya dengan fathah, majrur dengan kasrah. Ada yang tanyakan sampai sini? Ini contoh penggunaan dalam kalimat atau dalam kata. Kita gabungkan ada isimnya dan juga ada fi'ilnya. Adapun mal'abi ini gampang, dari isim mufrad dia majrur, cara majrurnya adalah dhammah yang enggak. Apa tanda majrurnya? Mal'abi tanda majrurnya apa? Cek dia majrur apa enggak ilal mal'abi? Jar majrur karena ada tanda, karena ada huruf jar. Nah, sekarang ini kan isim mufrad. Nah, berarti tanda majrurnya apa? Dhamma kasrah. Wis pinter kabeh. Nah, mufrad apal nomor 1. Coba yang lain. Bentuk ini nanti bisa berubah. Yang tadinya atulabu ya dahabuna berubah tapi maknanya sama. Yang tadinya apa? Ingat-ingat ya. At-tulabu yadhabuna. Berubah menjadi seperti ini. Yadhabu at-tulabu ilal mal'abi. Yadhabu at-tulabu ilal mal'abi. Pertanyaannya, yadhabu isim wa fi'il? Fi'il, jangan rematan isim ya. Kemudian, ini apa i'rabnya? Marfu. Antum perhatikan, kalau di sini tidak ada lan, tidak ada lam, tidak ada lan, nanti dan saudara-saudaranya di sini banyak, dan juga tidak lam, berarti dia marfu. Kalau dia tidak ada amil nasab dan amil jazm, maka dia marfu. Itu apa kuncinya, kan cuma ada 3, marfu, mansub dan majzum. Kalau enggak ada amil yang menyebabkan dia mansub atau majzum, ya marfu gitu aja, jangan repot-repot. Banyak nanti. Ada di halaman ini nanti. Setelah ini. Halaman 25 dan 26. Ada lan, an lan, izan dan seterusnya. Kemudian yang menjazimkan lam dan seterusnya. Banyak nanti. Jangan khawatir, enggak cuma satu. Di sini cuma contoh saja, lan contoh saja satu yang memansubkan. Kemudian lam juga satu contoh saja yang menjazmkan. Tapi kalau tidak ada lam, tidak ada lan, kosong depannya, berarti apa? Marfu. Fi'il mudhari' marfu. Tanda marfunya apa? Dhammah karena sahihul akhir. Seperti itu. Kemudian at-tullabu tadi marfu sama ya. Nah, at-tullabu di sini bisa diganti. Bisa diganti at-talibu. Ini nomor 1 halaman 13. At-talibu. Artinya apa nomor 1? Isim mufrad. Marfu, tanda marfu-nya dhamma. Bisa diganti lagi dengan at-talibani. Nah, di nomor 2. Apa isimu? Musanna. Apa i'rabnya? Marfu. Tanda marfu-nya dhom. Tanda marfu-nya alif. Bisa diganti akhuka. Akhuka apa saudaramu? Apa i'rabnya? Alaful khamsah. Lihat aja halaman 13. Akhuka, akhoka, kalau itu abuka, abaka. Nomor 6. Apa i'rabnya? Abuka marfu. Nah, yang di situ apa? Abuka ya? Abuka, abaka, abika. Kalau akhuka berarti apa? Marfu. Tanda marfu-nya apa? Al-wawu. Di sini pun bisa diganti nanti. Lan yadhaba akhuka. Lan yadhaba akhuka ilal mal'abi. Kalau antum mau ganti sini tadhabu, maka di sini antum bisa ganti apa? Al muslimatu misalnya. Kalau ini jelas, tadhabu termasuk apa? Fi'il apa? Mudhari', benar. Af'al khamsah apa sahul akhir? Lihat. Sahihul akhir apa al-af'al khamsah? Tinggal pilih aja kan, tinggal dua aja pilihannya. Sohiul akhir. Af'al khamsah itu cirinya ada alif nun. Atau waw dan nun. Atau ya dan nun. Sini enggak ada. Yadhabani tadhabani. Yadhabuna tadhabuna tadhabina. Ini film dari sohiul akhir. Apa i'rabnya? Man. Mansub. Karena dalam tanda mansubnya adalah fathah karena sahihul akhir. Tanda mansubnya adalah fathah karena fi'il mudhari sahihul akhir. Lihat situ di halaman berapa? 24. Mansub apa? Fathah. Kalau di situ lan tasroba. Kemudian al muslimatu kalau mau dirinya adalah fa'il. Apa i'rabnya? Nah, pertama ini isim apa? Jamak apa? Jamak mu'annas salim. Kalau diakhiri dengan dhammah di halaman 13, berarti ya i'rabnya apa? Marfu. Tanda marfu-nya dhammah karena isim jamak mu'annas salim. Hampir berang fi'il. Ini contoh-contoh penerapan dalam kalimat. Nanti akan lebih leluasa kita mencontohkan ketika kita sudah membahas isim-isim yang marfu itu karena apa saja, mansub karena apa saja. Demikian juga ketika majrur nanti isim-isimnya. Wah, iki. Tuh, urusannya. Tuwo urusan. Tinggal nanti diterapkan di fiil-fiil yang lainnya. Soal akhir, akul khomsa ataukah mudore mu'tal akhir. Kemudian ada latihan di situ, kita kerjakan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya. Tamrin ij'al ma ya'ti mansuban wa majuman. Jadikan kalimat-kalimat berikut ini menjadi mansub dan majzum. Berarti kalimat-kalimat yang akan dihadirkan semuanya adalah apa? Fi'il dan juga marfu. Karena dia majzum berarti fi'il. Dan semuanya adalah marfu. Tergantung nanti apakah soal akhir, mutal akhir, ataukah al-af'al khamsah. Nah, kita rubah menjadi mansub. Kemudian uzkur al-marfu'a wal mansuba wal majzuma wa alamati kullin minha. Sebutkan marfu'nya seperti apa, mansubnya seperti apa, majzumnya seperti apa. Jadi yang dihadirkan nanti terkadang marfu', terkadang mansub, terkadang majzum. Kita suruh melengkapi tiga, marfu', mansub dan majzum. Dan disuruh menyebutkan tanda masing-masingnya. Kalau marfu', tanda marfu'nya apa? Kalau mansub, tanda mansubnya apa? Kalau majzum, tanda majzumnya apa? Semuanya sudah ada pada halaman 24 di bagan. Insyaallah kita akan bahas sama-sama pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin yang kita ambil pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakallahu fiikum.